من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak karunia, kenikmatan dan anugerah darinya. Dan diantara kenikmatan yang sangatlah besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah masih memudahkan kita semua untuk bisa duduk di majlis-majlis ilmu yang seperti ini. Allah mudahkan hati kita, Allah mudahkan langkah kita untuk bisa menuju majlis-majlis ilmu, yang mana sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis: "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di situ mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran dan mempelajarinya. Kata Rasulullah SAW, "Illa nazalat," kecuali pasti turun kepada mereka rahmah dari Allah, rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. "Illa nazalat alaihimus sakinah," turun kepada mereka ketenangan, hatinya tenang. "Ughasyathum rahmah," dan mereka diliputi oleh rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa haffathumul malaikah," dan para malaikah menaungi orang-orang yang belajar ilmu di majlis ilmu di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangatlah besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa duduk di majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. Di dalamnya kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah limpahkan kepada kita semua. Berapa banyak jika kita lihat keadaan manusia, majlis-majlis, halaqah-halaqah mereka adalah majlis-majlis yang sia-sia, majlis-majlis yang tidak bermanfaat bagi mereka. Berpindah dari satu halaqah, berpindah dari satu majlis ke majlis yang lain, yang tidak ada manfaatnya bagi mereka di dunia, terlebih di akhirat. Maka demi Allah, ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri, merupakan kenikmatan yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama: "Ma min majlisin lam yudhkaru fihi ismullah illa kanat alaihim hasratan yaumal qiyamah. Tidaklah suatu majlis yang mana di dalam majlis tersebut tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu majlis yang mana mereka tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kanat alaihim hasratan yaumal qiyamah, kecuali itu akan menjadi buah penyesalan di hari kiamat nanti, akan menjadi buah penyesalan yang dia akan sesali nanti di hari kiamat. Ketika di hari kiamat dia akan mengingat dahulu majlis-majlis, halaqah-halaqah yang dia berkumpul di situ tidak memberikan manfaat bagi dia, sehingga dia menyesal di hari kiamat kelak. Maka majlis-majlis yang seperti ini merupakan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini juga merupakan sebab seseorang mendapatkan surga Allah, meraih jannatullah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, dia menempuh suatu jalan dalam rangka tujuannya adalah menuntut ilmu, mempelajari agamanya, kata Rasul, illa sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dia terus senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, senantiasa dia istiqomah, konsisten dalam menuntut ilmu, maka ini merupakan sebab seseorang akan mendapatkan husnul khatimah dan akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menuntut ilmu merupakan amalan yang sangatlah besar, merupakan sebab diantara sebab-sebab seseorang bisa meraih jannatullah subhanahu wa ta'ala. Maka al-jannah memiliki sebab, demikian juga an-nar, ada sebab-sebabnya. Maka diantara sebab seseorang mendapatkan jannah yaitu dia istiqomah, dia senantiasa terus berkelanjutan dalam menempuh jalan menuju surga tersebut, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Jika kita lihat, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan manusia sungguh keadaan mereka sangat jauh daripada ilmu. Mereka jauh dari ilmu, jahil, tidak mengerti tentang agamanya, tidak tahu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tahu tentang hukum-hukum Islam, tidak tahu dan tidak mengerti tentang perkara agama mereka sendiri. Mereka berpaling daripada ilmu, berpaling dari ilmu. Berapa banyak keadaan manusia yang demikian, jauh mereka daripada ilmu, dan mereka sibuk dengan dunia mereka. Terus yang dikejar adalah dunianya, dunia yang mereka cari, dan lupa akan akhiratnya. Dia tidak mencari ilmu, jauh daripada ilmu, padahal dia mengaku sebagai seorang muslim, akan tetapi tidak mengetahui hukum-hukum Islam, tidak mengetahui tentang agamanya. Dia mengejar dunia yang dia kejar semata, yang padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa alim wa muta'allim. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unah, dunia ini adalah terlaknat, dunia itu terlaknat, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha, dan seluruh yang ada di dunia ini, seluruh yang ada di muka bumi, semuanya terlaknat, terlaknat, sia-sia, merugi, terlaknat semuanya. Baik itu penghasilan mereka, baik itu jabatan, usaha yang mereka lakukan, semua itu terlaknat. Yang namanya dunia terlaknat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia adalah dalam keadaan merugi, merugi, keadaan dia merugi, usaha, pekerjaan dia merugi semuanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali, illa zikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang semisal mereka, wa alim au muta'allim, atau orang yang berilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu. Inilah orang-orang yang dikecualikan dari laknat tersebut. Inilah orang-orang yang dikecualikan dari kerugian tersebut, yaitu adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari ilmu agamanya. Illa zikrullah wa ma wala huwa alim aw muta'allim. Demikianlah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kebanyakan manusia mereka berpaling daripada ilmu, berpaling daripada agamanya, lupa dengan akhiratnya. Yang mereka kejar adalah dunia yang hina, yang mereka kejar seharian penuh. Dia tidak menyempatkan dirinya untuk mencari akhirat, padahal kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan kepada para sahabat tentang keadaan dunia ini. Rasul melewati sebuah pasar bersama dengan para sahabatnya. Kemudian di saat itu beliau melihat suatu bangkai yang bangkai kambing yang cacat keadaannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil bangkai tersebut dan mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, siapa yang ingin membeli ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat kaget mendengar pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, tidak ada kami yang mau memiliki bangkai ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, ya sudah, kalau begitu siapa yang mau diberi ini dengan gratis, tidak usah membayar? Para sahabat mengatakan, wahai Rasul, ini adalah bangkai yang cacat keadaannya. Jika dia hidup, keadaan dia cacat, kita gak mau wahai Rasul. Walaupun dia hidup itu, seandainya dia hidup, gak ada dari kita yang mau mengambilnya, dia cacat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar jawaban dari para sahabat, Rasul mengatakan, "Lad dunya ahwanu 'indallah min hadza 'alaikum." Sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, dunia itu lebih rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada bangkai ini di hadapan kalian. Inilah keadaan dunia, rendah, hina, tidak ada bandingannya dengan akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tempat tidurnya dan nampak pada pipi beliau tanda-tanda tikar yang menempel di kulit beliau. Kemudian Umar bin Khattab beliau menangis melihat keadaan ini. Maka Rasul bertanya kepada Umar bin Khattab, ada apa engkau wahai Umar? Kenapa engkau menangis? Maka Umar bin Khattab menjawab, demi Allah ya Rasul, saya bukan menangis karena aku, saya menangis karena melihat engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, raja Romawi, raja-raja Persia, mereka tidur di permadani, mereka bernikmat-nikmat dengan dunia mereka, akan tapi engkau adalah Rasul, engkau adalah utusan Allah, orang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seperti ini. Maka Umar menangis melihat keadaan tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku dengan dunia ini, apa butuhnya aku dengan dunia? Kata Rasul, mali walid dunia, ada apa aku dengan dunia, tidak butuh saya dengan dunia. Mat innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin qala fi dhilli syajarah thumma raha fatarakaha. Permisalanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, permisalanku dengan dunia ini adalah seperti seseorang yang sedang bepergian, kemudian dia mengambil waktu istirahat di bawah pohon, dan dia beristirahat tidur sebentar di bawah pohon tersebut. Kemudian dia setelah melepas lelahnya, dia meninggalkan pohon itu. Inilah permisalan aku dengan dunia. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang jauh dari dunia, beliau adalah orang yang mencari akhirat, tujuannya adalah akhirat, sehingga tidak ada apa-apanya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat. tidak memiliki harga dunia tersebut di mata mereka. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita untuk terus semangat berlomba-lomba dalam melakukan amalan saleh, berlomba-lomba dalam melakukan ibadah selama kita masih memiliki umur di muka bumi ini. Selama kita masih hidup, maka ini merupakan kesempatan yang sangatlah besar yang Allah anugerahkan, yang Allah limpahkan kepada kita. Dan ingatlah, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan utama, yang mana tujuan ini telah dilupakan oleh kebanyakan manusia. Tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk main-main, bukan untuk sia-sia, bukan untuk membuang waktu. Tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, umur kita, waktu-waktu kita, dan juga kita semua akan berpisah dari dunia. Kita semua akan berpisah dari dunia, pasti kita semua akan mati. Baik kita ridha maupun tidak ridha, kematian itu akan menjemput kita. Dan kita akan pasti meninggalkan dunia, itu adalah suatu kepastian yang tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, hendaknya kita untuk al-hirs, bersemangat dalam beramal saleh, bersemangat untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, memberikan nasihat yang sangat agung. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu, bersemangatlah engkau untuk melakukan amalan yang bermanfaat bagimu. Ihris, bersemangatlah engkau melakukan amalan yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu semangat, agar kita semangat dalam melakukan ibadah, dalam melakukan amalan-amalan yang memberikan manfaat bagi kita di akhirat kita. Dan ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat di akhirat nanti kecuali amalan saleh yang kita lakukan. Tidak ada sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi kita kecuali amalan saleh yang kita lakukan. Orang tua kita, sanak famili kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya, teman dekat kita, tidak ada yang bisa memberikan manfaat bagi kita di akhirat. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali amalan saleh yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak bermanfaat. Keluarga kita tidak ada manfaatnya. Mereka lupa dengan kita. Anak-anak kita lupa dengan bapaknya. Demikian pula bapak lupa dengan anaknya. Tidak ada yang bisa membantu. Tidak ada yang bisa membantu satu dengan yang lainnya. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Allah, dan ingatlah, takutlah kalian kepada suatu hari yang mana seorang ayah tidak bisa memberikan perlindungan kepada anaknya, seorang anak pun tidak bisa memberikan perlindungan kepada bapaknya sendiri. Inilah hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat bagi kita kecuali amalan soleh yang kita lakukan. Mas'uliyah, fardiyah, tanggung jawab dipikul oleh setiap persen, setiap kita masing-masing, setiap orang sendiri-sendiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sendirian, kita mati pun sendiri, kita dikubur sendiri, kita berada di dalam tanah sendiri, tidak ada yang menemani kita. Ingatlah, kita dibangkitkan di hari kiamat seorang diri. Kita berjalan di atas shirath sendirian. Kita ditimbang amalan-amalan kita sendirian. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada yang menolong kita sendirian. Semuanya sendirian. Kita masuk jannah itu sendiri. Kita masuk neraka pun sendiri. Demikianlah ikhwani fillah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat bagi kita kecuali amalan yang kita lakukan, kecuali amalan saleh yang kita kerjakan di dunia ini. kita membutuhkan amalan soleh tersebut ketika di akhirat nanti. Satu hasanah, satu kebaikan, itu sangat kita butuhkan di akhirat. Jangan sia-siakan waktu kita, jangan terus kita lalai, jangan buang-buang waktu. Tidak ada lagi main-main, tidak ada lagi membuang-buang waktu. Ihris ala ma yanfa'uk, kata Rasul, bersemangatlah engkau untuk melakukan amalan yang bermanfaat bagimu. Jika bermain-main itu bermanfaat, lakukanlah. Jika membuang waktu itu bermanfaat, buang-buanglah waktu itu sesuka hatimu. Jika lalai itu bermanfaat, lakukan. Akan tapi tidak demikian, ikhwani fillah. Bukan demikian, setiap waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Membuang-buang waktu itu merupakan madarrah, merupakan akan merugikan kita di akhirat nanti. Maka ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, sebuah nasihat dari Rasulullah SAW, yaitu al-hirs, untuk semangat melakukan amalan yang memberikan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kita. Oleh karena itu, sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris subah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa, wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunda amalan untuk beramal sampai pagi hari, jangan ditunda. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah kamu menunda amalan sampai sore hari. Wa khudh, gunakanlah waktu kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakanlah waktu kehidupan ini sebelum datang kematianmu. Jangan menunda amalan. Jangan kita katakan, nanti saya beramal, nanti saja saya belajar, nanti saya akan demikian, nanti saya bertaubat, sehari lagi, dua hari, besok, besok, dan seterusnya, seminggu, setahun. Itu adalah sia-sia, itu adalah godaan syaitan. Ingat, umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita sudah ada batasannya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Itulah umur kita, tidak bisa bertambah. Kita buang-buang waktu, berarti kita telah menyia-nyiakan umur kita. Tidak akan bertambah umur kita tersebut, semakin hari semakin dekat dengan ajal. Terus demikian, demikian syaitan terus menggoda manusia. Terus syaitan ingin menghancurkan manusia ini dengan berbagai cara, menunda-nunda untuk beramal soleh, menunda-nunda untuk bertaubat, sampai di akhirnya dia mati dalam keadaan husnul su'ul khatimah, na'udzubillah. Maka hendaknya kita untuk bersegera dalam melakukan amalan soleh. Janganlah kita tunda-tunda beramal. Lakukan selama kita memiliki kemampuan. Sekarang, tidak ada kata nanti. Demikianlah yang seharusnya bagi setiap muslim, untuk selalu semangat dalam beramal soleh, melakukan ibadah yang mana itu adalah tujuan kehidupan kita dicipta, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini. Naam ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sebuah penyair atau salah seorang ulama mengatakan, wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashalu ma alayka yadhi'u. Kata salah seorang ulama, wal waqtu, dan waktu merupakan perkara yang anfas, perkara yang sangat berharga, yang seharusnya engkau jaga baik-baik. Sesuatu yang sangat berharga itu tentunya harus dijaga dengan sebaik mungkin. Kita memiliki emas, memiliki sesuatu yang sangat berharga, tidak mungkin kita buang-buang, tidak mungkin kita membiarkannya demikian, pasti kita jaga. Maka kata seorang alim ini, wal waktu, waktu itu merupakan perkara yang paling penting, merupakan perkara yang paling berharga bagi seorang manusia. Anfasu ma unita bihifdhi, yang sepantasnya untuk dijaga. Akan tetapi, arahu ashalu ma alaika yadhi'u, aku melihat waktu tersebut adalah barang yang sangat mudah untuk disia-siakan. Yang namanya barang yang bagus, yang berharga, pasti kita jaga. Akan tetapi, barang yang namanya waktu itu sangat mudah untuk disia-siakan. Demikianlah ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hendaknya kita untuk terus melakukan amalan saleh sebanyak mungkin selama kita masih hidup di dunia ini, tentunya dengan sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan ikhlas lillahi taala. Sebagaimana datang salah seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasul, sesungguhnya syariat Islam telah banyak atasku. Sangat banyak, sudah berat bagiku. Maka fadullani ala amalin atamassaku bih. Maka tunjukkanlah kepadaku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu amalan yang aku akan berpegang teguh dengan amalan tersebut. Maka Rasul memberikan nasihat yang sangat berharga, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasalah engkau membasahi lidahmu dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan sebisa mungkin selama kita memiliki waktu, kita gunakan waktu tersebut untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sangat membutuhkan satu kebaikan ketika di akhirat nanti. Satu kebaikan itu sangat kita butuhkan untuk memperberat timbangan kita di akhirat. Demikianlah ikhwani fillah, hendaknya kita untuk terus bersemangat dalam thalabul ilm, dan jangan kita bosan, jangan kita malas. Sudah habis waktu kita untuk mencari dunia, maka sisakanlah waktu kita untuk mencari akhirah, mencari kehidupan yang kekal, mencari kehidupan yang tidak ada habisnya, yaitu kehidupan akhirat nanti. Demikianlah sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Kemudian insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan kitab yang akan kita baca atau kita kaji pada pertemuan kali ini insyaallah, yaitu kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin yang dikarang oleh salah seorang imam besar yang bernama Al-Imam, yang terkenal dengan namanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang imam yang bermadhab Syafi'i. Madhab beliau adalah madhab Syafi'i. Atau sebelum itu nama beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawi, atau lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah. Ini nama lengkap beliau, Abu Zakaria. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Nama kunyah beliau Abu Zakaria, bukan berarti beliau memiliki anak Zakaria, hanya saja kunyah. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi belum pernah menikah. Al-Imam An-Nawawi berkunyah Abu Zakaria. Namanya adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Ini nama lengkap beliau. An-Nawawi yaitu nisbah, dinisbahkan kepada tempat kelahiran beliau. Tempat kelahiran Al-Imam An-Nawawi yaitu di daerah yang disebut dengan Nawa. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Dan keluarga beliau adalah keluarga yang saleh. Bapak beliau adalah seorang alim, dan juga beliau hidup dari kecil dibimbing oleh kedua orang tuanya. Beliau lahir di kota Nawa, di nama tempat yaitu Nawa. Nawa ini sebuah tempat yang berada di Dimashq. Sebuah tempat yang berada di Dimashq. Dimashq yang sekarang dikenal dengan Suriah. Ini adalah negara atau tempat dilahirkannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Lakop beliau, atau beliau dijuluki, julukan beliau adalah Al-Muhyiddin. Banyak orang-orang menjuluki beliau dengan Muhyiddin, yang artinya orang yang menghidupkan agama. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi tidak ridha, tidak suka dengan julukan ini. Al-Imam An-Nawawi tidak mencintai diberi julukan yang terlalu berlebihan. Beliau adalah orang yang zuhud, orang yang tawadhu. Beliau adalah orang yang rendah, rendah hati, tidak mau dipuji, tidak mau mengharapkan pujian dari manusia. Demikianlah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau tidak rela dengan julukan tersebut, yaitu Muhyiddin, yang artinya orang yang menghidupkan agama. Kemudian permasalahan julukan atau lakop-lakop yang seperti ini, para ulama menjelaskan lakop yang disandarkan kepada agama. Di sana banyak lakop-lakop kepada yang dijuluki dengannya para ulama, orang-orang yang saleh. Terkadang menggunakan lakop Muhyiddin, seperti Al-Imam An-Nawawi disebut dengan, dilakopi dengan Muhyiddin, dan juga beberapa ulama yang lain dijuluki dengan Syamsuddin, ada juga yang dengan Muwaffaquddin, Badruddin, Zakiyuddin. Julukan-julukan yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada agama. Para ulama membahas tentang ini, dan ini merupakan perkara yang tidak pernah ada di zaman sahabat Rasulullah SAW. Dan lakop-lakop yang seperti ini, yaitu julukan-julukan seperti ini, tidak pernah dikenal di zaman-zaman awal Islam. Para sahabat menyebut seseorang dengan namanya, tidak menyebut dengan lakop-lakop yang disandarkan dengan agama seperti ini. Oleh karena itu, jumhur ahlul ilm, mayoritas para ulama berpendapat bahwa lakop-lakop yang seperti ini merupakan lakop yang makruh, yang dibenci, karena di situ terdapat pujian yang berlebihan, dan juga terdapat tazkiyatun nufus, pensucian diri, dan ini terlarang. Ini jika yang dilakopi tersebut adalah orang-orang yang berada di atas agama, orang-orang yang saleh, orang-orang yang khair, seorang imam atau semisalnya. Adapun jika lakop tersebut dijuluki dengannya orang-orang kafir, dijuluki dengan lakop-lakop Muhyiddin, Syamsuddin, orang-orang kafir atau orang fasik, orang-orang fujar, maka para ulama sepakat bahwa ini tidak boleh, diharamkan menjuluki orang kafir dan orang-orang yang fasik dengan julukan-julukan yang dinisbahkan kepada agama. Maka alhasil tentang lakop atau julukan-julukan yang seperti ini, kata para ulama, ini merupakan perkara yang dibenci, dan seharusnya mencukupkan dengan mengatakan al-imam atau dengan mengatakan al-allamah dan seterusnya. Namun dikarenakan beliau sudah dikenal dengan lakopnya yaitu Muhyiddin, maka para ulama menyebutnya dengan gelarnya tersebut. Al-Imam An-Nawawi sejak kecilnya beliau sudah mulai mempelajari ilmu, sudah mulai menghafal Al-Quran dari masa belia. Kemudian pada umur 19 tahun atau 18 tahun beliau melakukan rehlah, melakukan perjalanan jauh, perjalanan menempuh jarak yang jauh dalam rangka menuntut ilmu di umurnya yang 19 atau 18 tahun. Dan beliau terkenal sebagai seorang alim dan juga sebagai orang yang cerdas, serta juga beliau terkenal orang yang kuat dalam beribadah, dan juga beliau adalah orang yang sangat zuhud. Beliau sangat zuhud. Beliau mengajar di suatu sekolah dan beliau tidak mau menerima gaji yang didapatkannya. Akan tapi beliau mengarahkan gaji tersebut untuk memperbaiki keadaan sekolahan dan untuk mengembangkan sekolah tersebut. Inilah Al-Imam An-Nawawi, dan juga beliau terkenal dengan kuatnya ibadah beliau, sampai-sampai beliau mengatakan baqitu nahwa sanataini lam adha' jambi ila al-ardh. Kata Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan dalam Al-Muhadzab, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab, baqitu nahwa sanatain lam adha' jambi ila al-ardh. Kata Al-Imam An-Nawawi, selama 2 tahun aku tidak pernah meletakkan punggungku di atas bumi, tidak pernah beliau berbaring selama 2 tahun. Dikarenakan semangatnya beliau dalam menuntut ilmu, beliau belajar semalaman, beliau tidur. Dikisahkan bahwa beliau Al-Imam An-Nawawi tidurnya itu di tempat belajarnya, jadi kepalanya yang tidur, tidak tidur sambil berbaring. Beliau tidur itu karena kalah sama ngantuk, dan beliau tidak pernah memulai untuk tidur, tapi beliau tidur itu karena ngantuk, jadi kantuk yang mengalahkan dia. Inilah keadaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai beliau mengatakan, selama 2 tahun aku belum pernah meletakkan punggungku berbaring di bumi ini. Dan Al-Imam An-Nawawi terkenal sebagai orang yang qawiyun fil ibadah, zuhud, dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Dan Al-Imam An-Nawawi beliau bermadhab Asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i, salah seorang ulama yang bermadhab Asy-Syafi'iyah. Dan diantara masyayikh, beliau memiliki banyak masyayikh, banyak guru. Diantara guru beliau yang terkenal adalah Abdul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan juga diantara guru beliau adalah Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, Abdul Hajjaj Al-Muzani, dan seterusnya. Kemudian diantara juga beliau memiliki karangan-karangan yang sangatlah banyak. Al-Imam An-Nawawi terkenal dengan karangan-karangannya, karya-karya beliau. Beliau memiliki karya dalam pembahasan fikih, dalam masalah fikih, dalam bidang fikih. Beliau memiliki banyak karya dalam bidang fikih. Demikian juga beliau memiliki banyak karya dalam bidang hadis. Beliau memiliki banyak karya dalam bidang bahasa dan dalam bidang akhlak, dan seterusnya. Maka Al-Imam An-Nawawi adalah seorang ulama, merupakan seorang alim yang sangat besar, yang dibutuhkan keilmuannya, dibutuhkan ilmu beliau sampai zaman sekarang ini. Para ulama sampai zaman sekarang sangat membutuhkan dengan karya-karya beliau, selalu merujuk dengan syarah-syarah dan karya-karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seperti syarah Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Para ulama sampai zaman sekarang terus merujuknya kepada syarah Sahih Muslim, karena di situ terdapat beberapa faedah yang Al-Imam An-Nawawi bisa mengambil kesimpulan, dan beberapa faedah dari sisi bahasa, sisi sanad hadis, dan seterusnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi beliau wafat di tahun 676 Hijriah, dan beliau dikubur di kampungnya sendiri. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi beliau lahir di tahun 631 sampai tahun 676. Berarti umur hidup beliau tergolong masih muda, belum terlalu tua. Beliau hidup 45 tahun. Umur beliau 45 tahun. Demikianlah sejarah atau sedikit terjemah ringkas terkait Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan diantara karya beliau yang sangatlah bermanfaat yaitu Riyadhus Shalihin, yang mana ini merupakan karya yang sangat bermanfaat, yang dibutuhkan oleh umat, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Rata-rata mereka semua mengenal kitabnya beliau yang bernama Riyadhus Shalihin ini. Kemudian insyaallah kita baca muqaddimah, pendahuluan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita baca sedikit saja muqaddimah, muqaddimah atau pendahuluan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil ghaffar مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصيرةً لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاهم فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والابتكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم وعلى سائر النبيين صلى الله وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد إن له مقدمة pendahuluan dari Al-Imam An-Nawawi. Kemudian adapun setelah itu, faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Imam An-Nawawi memberikan sedikit mukaddimah, sedikit nasihat kepada para pembaca sebelum memasuki kitabnya. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak mengharap, kata Allah, aku tidak mengharapkan kepada mereka untuk memberikan rizki kepadaku, dan aku pula tidak mengharapkan kepada mereka untuk memberikan makanan untukku. Qala Imam An-Nawawi, wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadati. Wahada tasrih, dan dalam ayat ini terdapat penjelasan yang terang, yang jelas. Wahada tasrih, dalam ayat ini terdapat penjelasan yang terang, bi annahum khuliqu lil ibadah, bahwa tujuan diciptakannya manusia, diciptakannya mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Imam An-Nawawi. Kemudian fahaqqun 'alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu. Fahaqqun 'alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu. Maka sepantasnya bagi mereka, sepantasnya bagi manusia, al-i'tina' untuk memperhatikan tujuan ini, tujuan diciptakannya mereka, yaitu beribadah. Sepantasnya bagi mereka, bagi manusia, untuk memperhatikan apa tujuan dia diciptakan di dunia ini. Demikianlah kata Imam An-Nawawi. Hendaknya kita memperhatikan tujuannya apa kita hidup di dunia, yaitu untuk beribadah. Kita memperhatikan untuk beribadah. Wal-i'radu an hududid dunya biz-zahadah. Dan sepantasnya pula bagi mereka untuk berpaling dari hudud, perhiasan-perhiasan dunia yang rendah ini. Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhlad. Karena sesungguhnya dunia ini merupakan daru nafad, tempat yang sirna, yang akan fana. La mahallu ikhlad, bukan tempat yang abadi, bukan tempat yang kekal. Wa markabu uburin la manzilu hubur. Dan dunia ini merupakan tempat perlintasan saja. La manzilu hubur, bukanlah tempat senang-senang. Wa masyra'u infisamin la mautinu dawamin. Dan dunia ini adalah tempat perpisahan. Tempatnya perpisahan adalah di dunia. La mautin dawam, bukanlah tempat yang kekal. Falihada kana al-iqadu min ahliha humul 'ibad. Nasihat yang sangat berharga dari Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan hendaknya kita untuk memperhatikan tujuannya apa kita diciptakan, yaitu untuk beribadah. Kita memperhatikan tujuan ini, tujuan terpenting ini, dan kita hendaknya berpaling dari kehidupan dunia, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena dunia merupakan tempat yang fana, tempat perlintasan, tempat perpisahan, bukan tempat yang kekal, bukan tempat yang abadi. Falihada kana al-iqadu, oleh karena itu, kana al-iqadu min ahliha, oleh karena itu orang-orang yang sadar dengan ini semua, orang-orang yang sadar akan keadaan dunia, hum al-ubbad, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sadar dengan keadaan dunia yang hakikatnya ini, dengan hakikat dunia, sadar dengan hakikat dunia, mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad, dan orang yang paling berakal di antara manusia adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia, zuhud itu adalah meninggalkan apa, membuang rasa tamak, membuang rasa tamak dan cinta yang berlebihan terhadap dunia dari hatinya. Dibuang jauh-jauh rasa cinta di dalam hatinya. Bukan berarti zuhud harus meninggalkan dunia, tidak demikian. Makna zuhud yaitu dia tidak bergeming, tidak terlalu cinta dengan dunia, hatinya bersih dari itu semua. Dia menjadikan dunia ini seperti tempat pembuangan air. Dia menggunakan dunia itu sebutuhnya. Sebagaimana kita, jika kita ingin ke WC, sebutuhnya, sekadarnya saja. Inilah makna zuhud. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil dari dunia sedikit pun. Makna zuhud adalah menghilangkan rasa cinta di dalam hati terhadap dunia. Rasa cinta di dalam hati terhadap dunia, inilah makna zuhud. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan dengan menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, innama matharul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ard. Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia sebagaimana air yang kami turunkan dari langit, faqtalata bihi nabatul ard, lalu dengan air tersebut tumbuhlah tanaman-tanaman di muka bumi. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, yang mana maka tumbuhan-tumbuhan tersebut dimakan oleh manusia dan hewan-hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, hingga sampai apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, wa zayyanat, dan bumi itu telah berhias, wa dhanna ahluha, setelah tanaman itu tumbuh dengan cantik dan indah dan sempurna keindahannya, kemudian pemilik kebun-kebun itu mengira bahwa annahum qadiruna 'alaiha, bahwa mereka pasti akan memetik hasil yang baik dari tumbuhan-tumbuhan itu. Kemudian kata Allah, ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Kemudian setelah mereka mengira mereka akan panen, mereka akan mendapatkan sesuatu yang sangat bagus hasilnya, maka saat itu datanglah azab kami. Dan di waktu malam, lailan aw naharan, di waktu malam atau siang hari, faja'alnaha hasidan, lalu kami jadikan tanaman-tanaman tersebut hasidan, seperti tanaman-tanaman yang sudah disabit, yang sudah dipanen. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan belum ada tumbuhan yang tumbuh pada tempat itu di hari kemarin. Inilah permisalan dunia, terlihat indah sampai ketika orang itu yang memiliki kebun-kebun itu mengira dia akan mendapatkan hasil yang baik dari tumbuhannya, Allah menurunkan kepadanya azab dan hancur semua itu, maka orang ini menyesal dan tidak mendapatkan apa-apa. Kadzalika nufassirul ayati liqaumi yatafakkarun, demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang berfikir. Dan dalam banyak ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan permisalan yang sangatlah banyak terhadap dunia. Dalam ayatnya yang lain Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, ketahuilah kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang lahu, la'ib, main-main, sia-sia. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum, kehidupan dunia adalah kehidupan yang berhias, hiasan saja. Yang namanya hiasan itu tidak selamanya, yang akan ditinggalkan, hiasan itu pasti ditinggalkan. Wa tafakhurum bainakum, dunia ini satu dengan yang lainnya saling tafakhur, berlomba-lomba banyak-banyakan siapa yang lebih banyak. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Demikian pula dunia itu sifatnya saling banyak-banyakan, harta, anak-anak dan seterusnya. Kama tsali ghaithin, sebagaimana permisalan dunia itu seperti hujan yang turun. A'jabal kufar, yang mana hujan ini menyenangkan para petani, menyenangkan para petani karena tumbuhannya, sawahnya terkena hujan. A'jabal kufar nabatuh thumma yahiju, kemudian setelah itu tanaman itu menguning dan gosong dan hancur. Demikianlah permisalan kehidupan dunia. Maka mu'allif di sini sedikit menyinggung terkait permasalahan kehidupan dunia yang sementara ini. Kemudian mu'allif melanjutkan, walaqad wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak yang mempermisalkan tentang ad-dunya. Walaqad ahsana al-qa'il, dan sangat indah ucapan orang yang mengatakan, seorang penyair yang mengatakan, inna lillahi ibadan futana, inna lillahi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang futana, yang cerdas, yang cerdas. Talaqud dunya wa khawful fitana, mereka berpaling meninggalkan dunia. Wa khawful fitana, dan mereka takut akan fitnah, takut dia dengan fitnah dunia, karena dunia fitnahnya sangatlah besar. Nadharu fiha falamma alimu, nadharu fiha, mereka hamba-hamba Allah ini, mereka memperhatikan keadaan dunia tersebut sampai mereka mengetahui, annaha laysat lihayyin watana, ternyata dunia ini bukanlah tempat tinggal untuk hidup, bukanlah tempat tinggal untuk hidup. Dunia ini bukan tempat tinggal yang sepantasnya untuk kita hidup kekal di dalamnya. Maka ja'aluha lujjatan, maka mereka menjadikan dunia ini seperti samudra, lautan. Orang-orang yang cerdas dari hamba-hamba Allah, mereka menjadikan keadaan dunia ini seperti samudra, seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amalan saleh itu sebagai bahteranya, sebagai perahu yang mengarungi lautan tersebut. Demikianlah keadaan orang-orang yang cerdas, yaitu mereka berpaling tidak terjerumus ke dalam dunia, akan tetapi mereka menjaga diri mereka dan takut akan fitnah dunia, yaitu ketika mereka memperhatikan keadaan dunia tersebut, bahwa dunia ini tidaklah pantas untuk ditinggal, untuk kita tinggal di situ selamanya, sehingga mereka menjadikan dunia ini seperti lautan. Kemudian mereka menjadikan amalan soleh sebagai bahteranya. Demikianlah sedikit mukaddimah dari mu'allif yang mengingatkan kita akan pentingnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mu'allif di sini memberikan sedikit nasihat yang sangatlah bermanfaat, dan semoga ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Muqaddimah dari Al-Imam Nawawi, insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan pada bab yang pertama terkait ikhlas. Ini sedikit muqaddimah yang kita baca, dan insyaallah kita langsung loncat, tidak membaca seluruh muqaddimahnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu bab ikhlas, tentang ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, terlebih kepada yang berbicara kemudian yang mendengarkan. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.